kita akan mengkaji kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 hadisan min jawami'il kalim. Fi syarhi 50 hadisan min jawami'il kalim. Karya al-Imam al-Allamah al-Hafiz Abu al-Faraj Zainuddin Abdul Rahman bin Ahmad ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah cukup untuk kita mempelajari mukaddimahnya. Sebelumnya sedikit akan kita jelaskan tentang bulan yang kita berada di dalamnya sekarang. Jadi mulai kemarin kita telah memasuki bulan Muharram pada tahun baru, tahun Hijriah 1434 Hijriah. Tentang bulan Muharram ini, hadirin yang dirahmati Allah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa, yang namanya Muharram, kalimat Muharram artinya secara bahasa apa? Sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan dikatakan Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan bulan ini bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan di dalamnya peperangan. Dan juga dari maknanya bahwa bulan Muharram adalah bulan yang suci, adalah bulan yang mulia, adalah bulan yang terhormat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan firman-Nya di dalam Al-Qur'an Karim di surah At-Taubah ayat 36. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 12 bulan di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala mulai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Dalam arti yang hurum di sini yang suci, yang mulia. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, janganlah kalian membalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut. Tentang arba'atul hurum, 4 bulan yang hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjelaskan apa itu 4 bulan yang hurum yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan di salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Bakrah Nufai' bin Harith radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqa Allahu as-samawati wal ard." Az-zaman qad istadara. Yang namanya zaman itu berputar. Ya. Yang namanya zaman itu berputar. Mulai ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahr. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 yang hurum. Thalathatun mutawaliyah. 3 berurutan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram yang sekarang kita ini ada di dalam. Wa Rajab mudhar baina Jumadil Tsani wa Sya'ban. Jadi bulan Rajab yang keempat yang terletak antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Jadi ini tafsir ya. Ini tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah hanya menjelaskan 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang mulia. Disebut di dalam Al-Quran Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab? Tidak. Siapa yang menjelaskan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini salah satu tafsir yang terkuat. Allah berfirman, Rasulullah menjelaskan. Ini salah satu tafsir yang kuat. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu tafsir seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah. Ayat yang kita jelaskan tadi yaitu ayat berapa? 36 ya, surah At-Taubah. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada sisinya itu ada 12 bulan dan di antaranya 4 bulan yang hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah berfirman apa? Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Al-ulama, ahlu tafsir menjelaskan. Dalam arti agama yang lurus bagi orang yang memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Muharram ini. Allah memuliakan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menghormati bulan Muharram. Apabila ada seorang hamba yang memuliakan bulan Muharram ini dengan apa? Dengan melaksanakan al-amal salihah. Amal-amal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktunya, menjaga qiyamul lail, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu yang baik dan juga silaturahim, menjaga ukhuwah, tidak bermusuhan, hablun minallah dan juga hablun minannas. Intinya benar-benar dia muliakan bulan ini. Dzalikad dinul qayyim. Agama orang itu agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut, di antaranya bulan Muharram ini yang sedang kita hadapi, hadirin yang dirahmati Allah. Tentang fala tadhlimu fihinna anfusakum, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan bahwa makna dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk menzalimi diri mereka sendiri pada 16 bulan. Pada 12 bulan. Secara khusus di dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi jangan melanggar syariat. Jangan bermaksiat di bulan Muharram ini. Kenapa wahai Ibnu Abbas? Karena yang namanya dosa di 4 bulan yang diharamkan Allah, di 4 bulan yang dimuliakan Allah, Di antaranya bulan Muharram, dosa di dalamnya ini berlipat ganda. Sebagaimana pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya mengajak kalian semua untuk mengetahui hal ini? Dosa berlipat ganda dan pahala juga berlipat ganda. Ini perkara yang besar. Ini perkara yang besar. Karena kejahilan seseorang, dia tidak ingin mendalami agamanya, meremehkan agamanya, tidak ingin mengetahui bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia tidak mengetahui kemuliaan bulan Muharram, bermaksiat di dalam bulan Muharram. Bisa jadi ajal menjemputnya di bulan Muharram. Dalam keadaan bermaksiat, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang harus kita pahami, yang harus kita sebarkan. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, di antara keutamaan bulan Muharram bahwa bulan ini dinamakan bulan Umar. Bulan Muharram ini juga dinamakan bulan Allah. Al-Imam Muslim ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersabda, "Afdalu shiyami ba'da syahri Ramadan shiyamu syahrillahil Muharram." Afdal shiyam ba'da syahri Ramadan shiyamu syahrillahil Muharram. Bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Allah. Di bulan Allah Al-Muharram. Ya. Di sini Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Semua bulan itu semuanya bulan-bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bulan-bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa secara khusus yang namanya Muharram disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dulunya orang-orang jahiliyah ini menamakan bulan Muharram adalah Safar Awal. Safar Awal. Mereka menamakan bulan Muharram Safar Awal. Dan mereka menghalalkan peperangan di dalamnya. Setelah datang agama Islam, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi rasul, Allah mengganti. Allah mengganti dari Safar Awal ke Muharram. Jadi ini nama yang Islami yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa bulan Muharram ini bulan Allah. Dari mana kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis itu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dalam sahihnya, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam syarah sahih Muslim bahwa bulan yang paling mulia untuk dilaksanakan di dalamnya puasa sunnah adalah bulan Muharram. Bulan yang paling mulia untuk dilaksanakan di dalamnya puasa-puasa sunnah adalah bulan Muharram. Secara umum, antum mau puasa Senin Kemis, Selasa Ayyamul Bid, 3 hari putih, dan juga nanti ada Tasu'a wal Asyura, itu baik dan bagus dan dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi sebaik-baik puasa sunnah dilaksanakan di dalam bulan Muharram. Itu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah sahih Muslim. Di antara puasa sunnah yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan jelas di bulan Muharram ini adalah puasa Asyura. Puasa Asyura dalam arti hari ke-10 dari bulan Muharram. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Madinah. Fara'a al-Yahuda tasumu yawma Asyura." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di kota Al-Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Beliau bertanya kepada mereka, "Mahaza, hari apa ini? Tumben kalian ini berpuasa. Hah? Mahaza? Qala hadza yawmun shal. Najjallahu fihi bani Israil min aduwwihim fa samahu Musa." Ini adalah hari yang baik, wahai Muhammad. Ini penjelasan dari orang-orang Yahudi. Ini adalah hari yang baik, wahai Muhammad. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Bani Israel, yaitu Nabi Allah Musa dan kaumnya, min aduwihim, dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan pengikutnya. Faslamahu Musa. Dan pada hari ini Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berpuasa, dalam arti sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah langsung menjelaskan kepada mereka, "Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih layak, lebih berhak untuk menghormati Nabi Allah Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Karena kalian ini orang-orang yang telah merubah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merusak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya jidal, debat sama Rasulullah sama para sahabat. Itu orang-orang Yahudi kerjaannya. Mereka mengetahui dari kitab At-Taurat tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 100% yakin, mereka yakin bahwa yang namanya Muhammad bin Abdullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Tetapi karena kesombongan, hadirin yang dirahmati Allah, sombong, mereka tidak ingin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Rasulullah berkata di sini apa? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Dalam arti juga dengan maknanya bahwa aku beserta umatku itu lebih layak untuk menghormati Nabi Allah Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Fasamahu Rasulullah. Dan pada hari itu juga Rasulullah berpuasa, wa amara bisyam. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Wa amara bisyam, dan memerintahkan para sahabatnya, umatnya, untuk berpuasa di bulan Muharram pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Tetapi ada juga hadis yang di Sahih Muslim juga dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersabda, "La in baqaitu ila qabilin la asumanna tasya." Jadi apabila aku masih hidup pada tahun yang berikutnya, sungguh aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 juga. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa hanya hari ke-10 tok. Jangan sampai puasa kita ini seperti al-maghdub alaihim. Betul enggak? Jangan sampai puasa kita seperti al-maghdub alaihim. Kita puasa at-tasu'a biiznillah, insyaallah, dan juga yang ke-10. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura, faqala yukaffiru as-sanatal madhiyah. Yukaffiru as-sanatal madhiyah, menggugurkan dosa-dosa yang ada pada tahun lalu. Ya. Tentunya di sini ulama menjelaskan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Sedangkan dosa-dosa yang besar itu membutuhkan taubat. Taubatan nasuha dengan syarat-syarat yang kita ketahui. Tetapi di sini ulama menjelaskan, apabila ada orang hamba yang berpuasa pada hari ke-9 dan juga ke-10 dari bulan Muharram, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha biiznillah, insyaallah Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa. Yang kecil dan juga yang besar. Karena di samping dia berpuasa, dia juga bertaubat. Taubatan nasuha. Dan ingat sekali lagi, pahala di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu singkat ya. Singkat tentang bulan Muharram. Tentang bulan Muharram ini, hendaklah kita benar-benar memuliakan bulan Muharram dengan melaksanakan al-a'mal salihah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu takut kepadanya Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaAllah hadirin yang dirahmati Allah. Yang berikutnya tentang kitab ini yang akan kita kaji insyaAllah, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam ini kitab yang bagus, kitab yang sangat baik untuk kita mempelajari dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seperti yang kita jelaskan tadi, jadi mungkin malam ini yang akan kita akan pelajari dari sampulnya. Nah, dari sampulnya, dari kertas yang pertama sampai kertas yang terakhir. Dan di sini kita tidak mempunyai target. Ini bukan kuliah yang harus ada target atau absen dan lain-lainnya. Tujuan kita di sini apa? Tujuan kita di sini apa? Memahami Al-Qur'an was Sunnah. Jadi kadang-kadang mungkin satu hadis itu sampai 3, 4 atau 5 pertemuan. Itu jangan dibahas. Satu hadis sampai 4, 5 pertemuan. Iya, kalau kayak kaset rusak, itu saja yang diulang, boleh komentar. Tapi kalau dari hadis itu kita akan menjelaskan faedah-faedah yang ada di dalamnya, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, hikmah-hikmah yang adanya, tolong itu diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dilaksanakan dan juga disebarkan. Insyaallah jelas ya. Itu tujuan kita. Jadi tujuan kita dari kitab ini ingin memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Di sini Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Sebelumnya hendaklah kita mengetahui siapa beliau ini. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ada pepatah yang mengatakan apa di sini? Tak apa? Tak kenal maka tak sayang. Insyaallah kita akan mengenal lebih dekat lagi siapa Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, agar cinta kita kepada beliau ini bertambah. Ini termasuk dari orang-orang yang salihin, termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salihin, yang muttaqin, termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Hafidh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kita jelaskan tadi bahwa nama beliau adalah Zainuddin Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali. Dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali, Rajab itu kakeknya. Rajab itu kakeknya, bukan namanya dan juga bukan nama ayahnya. Nama beliau Abdurrahman, nama ayahnya Ahmad, kakeknya namanya Rajab. Jadi Abdurrahman Ibnu Ahmad bin Rajab Al-Hambali. Zaman sekarang kan banyak yang mengenal nama-nama pemain bola. Betul kan? Nama-nama pemain bola, nama-nama bintang film, nama-nama penyanyi, itu dikenal. Bahkan setiap hari menonton riwayat hidup tentang mereka. Tapi tentang ulama as-salaf ini, rahimahumullah, yang dimana perjuangan mereka luar biasa. Kalau tidak ada perjuangan dari Al-Hafidh Ibn Rajab, kita tidak akan memahami, tidak bisa memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan benar. Jadi apa-apa yang akan kita kaji ini semua faedah, ini ilmu yang bermanfaat. Yang akan kita dengar nanti ini semua ilmu yang bermanfaat. Tentunya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat siapa? Lewat hambanya ini yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi nama beliau adalah Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, Al-Hambali dikatakan Al-Hambali karena beliau salah satu pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wulida sana 736 Hijriah. Ya, beliau lahir pada tahun berapa? 736 Hijriah di kota Baghdad, di negeri Al-Iraq. Jadi kalau kita perhatikan hadirin yang dirahmati Allah, jadi sejarah kota Baghdad, ya, itu penuh dengan sejarah yang mulia, yang bersih dari ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan kota Baghdad dari Asyiah. Wulida sana 736 Hijriah di Baghdad, thumma darasa fi Dimishq wa Makkah wa Misr. Jadi beliau, kita jelaskan dari mana? Kota Baghdad, dari Irak ya. Setelah itu beliau pernah belajar di kota Damaskus di Syria dan juga di kota Makkah, begitu juga di Mesir. Jadi itu juga rata-rata kalau kita perhatikan dari ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf rahimahumullahu taala alaihim ajma'in, mereka itu selalu mengadakan yang namanya rihlah ilmi. Rihlah ilmiah. Jadi menuntut ilmu keluar dari kotanya itu pasti. Keluar dari kotanya, dari negerinya menuntut ilmu itu rata-rata dari mereka seperti itu. Dan ini di abad keberapa? Ini di abad keberapa? Abad ke-8 ada transportasi seperti zaman sekarang? Jadi yang kaya raya di antara mereka memiliki kuda atau unta, dan rata-rata dari mereka itu jalan kaki. Dari negeri ke negeri, dari kota ke kota, jalan kaki. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad juga, Imam Ahmad dari kota Baghdad. Al-Imam Ahmad mengatakan apa? Ma jama'atul musnad illa ba'da an qutta dunya marratain. Aku menulis hadis-hadis Rasulullah di dalam kitabku. Al-Musnad ini mengumpulkan hadis Rasulullah di dalam kitab Al-Musnad ini, itu setelah aku mengelilingi dunia 2 kali. Jalan kaki, hadirin yang dirahmati Allah. 2 kali jalan kaki. Itu siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Udah ada pesawat masih malas-malasan. Betul enggak? Udah ada pesawat, bahkan kadang-kadang ada yang membiayai. Ini uang untuk antum, ini tiket, silahkan menuntut ilmu. Di mana? Di negeri sana, bayang. Itu negeri sana kayak Indonesia enggak? Udaranya itu bagaimana? Makanannya itu bagaimana? Kehidupan di sana bagaimana? Oh, berbeda. Berbeda. Udaranya lebih sejuk Indonesia. Makanannya lebih enak, lebih banyak Indonesia. Ya sudah, saya tidak jadi. Menolak untuk menuntut ilmu syariat gara-gara perkara-perkara dunia. Nasallallah salamata wal afiyah. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau lahir di kota Baghdad. Beliau keluar dari kotanya, tentunya beliau menuntut ilmu dulu di kota Baghdad. Setelah itu keluar ke kota Damaskus, Makkah, Mesir. Di sini Ibnu al-Imad Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kanat majalisu tadzkirihi lil qulubi sadi'ah, bahwa majlis tadzkir atau majlis ta'limnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali itu menghidupkan hati manusia. Menghidupkan hati manusia. Walin nasi ammatan mubarakah nafi'ah. Dan majlis ta'limnya untuk manusia secara umum adalah majlis ta'lim yang mubarak dan majlis ta'lim yang bermanfaat. ajtama'atil firaqu 'alaih. Banyak sekali dari kelompok-kelompok yang berbeda, yang tidak sepaham, tetapi mereka mengikuti, tunduk terhadap Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Banyak terjadi fitnah. Banyak terjadi fitnah di zaman Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Antara kelompok-kelompok Islam. Tetapi semuanya itu menerima ilmu Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Semuanya mengakui bahwa Ibnu Rajab Al-Hanbali seorang alim, seorang saleh, yang taqi, yang wara, yang zahid. Ini salah satu kemuliaan. Salah satu kemuliaan untuk Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wa malatil qulubu bil mahabbati ilaih, dan hati-hati manusia mencintai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, walahu sifatun mufidah, dan juga sifat-sifat beliau adalah sifat-sifat yang baik, wa muallafatun adidah, juga karya-karya beliau termasuk dari karya-karya yang banyak di dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, beliau juga menjelaskan tentang Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ini, kana sahib ibadatin wa tahajjud. Kana sahib ibadatin wa tahajjud. Jadi selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertahajud, melaksanakan qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati Allah, mempelajari ilmu syariat, bahkan mematangkan ilmu syariat dan juga mengajarkannya, itu membutuhkan waktu yang luar biasa. Membutuhkan waktu yang luar biasa. Perhatikan ini. Ini beliau alim. Beliau alim. Waktunya bukan hanya untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, untuk mematangkan masalah-masalah fiqhiyah misalnya, juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya ini luar biasa. Tahajudnya luar biasa, istiqamah dalam melaksanakan tahajud wa qiyamul lail. Karena kunci kesuksesan di dunia dan juga di akhirat adalah at-tahajjud qiyamul lail. Berkomunikasi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillah bihi khairan yufaqihhu fid din. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan secara mutlak di dunia dan juga di akhirat, maka dia akan diberi pemahaman terhadap agama, akan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ingin itu semua? Kalian ingin semua mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat? Mendapatkan husnul khatimah di dunia dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Yufaqihu fid din. Fahamilah agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kita meminta pemahaman dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di waktu-waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu, yang mendekati fajar. Allahumma faqihni fid din. Naam. Ada salah satu guru kita di Yaman, beliau itu wirid. Wiridnya, zikirnya seperti itu. Jadi kalau sudah mendekati waktu subuh, Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihni fid din, Allahumma, sampai azan subuh. Allahumma faqihni fid din, Allahumma, sampai azan subuh. Dan ilmunya luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah. Ilmunya luar biasa. Beliau mengetahui, mengenal semua rijal Sahih Al-Bukhari. Beliau mengajar kita Sahih Al-Bukhari dan juga Fathul Al-Bari syarahnya. Ba'd Salatul Maghrib. Itu satu persatu disebut. Fulan ini namanya Fulan. Dan juga penjelasannya, fikihnya luar biasa. Hafizul Quran. Seperti kita, seperti kuatnya hafalan kita terhadap surah Al-Ikhlas. Jadi beliau menghafal 30 juz, hafalannya kuat 30 juz, seperti kuatnya hafalan kita terhadap surah Al-Ikhlas. itu hafalan beliau 30 juz. Jadi pernah sekali, ya pernah sekali, mendadak tiba-tiba menjadi khatib Jumat. Tiba-tiba menjadi khatib Jumat. Itu yang dibahas surah Maryam. Yang dibahas surah Maryam, dan itu pernah dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kalau bukan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, tidak akan keluar waktu itu. Sulit, susah, tapi mendapatkan taufik, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau laksanakan, salah satunya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendekati waktu subuh, waktu fajar. Nah, itu yang kita minta, hadirin yang dirahmati Allah. Apalagi kalau kita sujud, itu juga lebih baik, lebih bagus. Allahumma faqihni fiddin, faqihni fiddin. Atau niatkan, Allahumma faqihna fiddin, niatkan untuk diri sendiri dan juga untuk istri dan anak-anak. Jangan sampai si suaminya tok yang alim, istrinya enggak, bahaya, repot. Atau anak-anaknya enggak paham agama, repot kehidupan. Susah, sulit. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama untuk diri kita, istri dan juga anak-anak. Naam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allahu a'lam, pertanyaan bisa dijawab. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan apa tentang Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, kana sahib ibadah wa tahajjud. Naam. Wa min syuyukhihi, termasuk dari guru-gurunya, termasuk dari guru-guru Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah Imam Ibnu Qayyim. Kan sering kita dengar kan? Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim. Nah, ini Ibnu Qayyim salah satu gurunya siapa? Al-Imam Ibnu Rajab. Dan juga Ibnu Al-Attar. Ibnu Al-Attar ini muridnya Al-Imam An-Nawawi. Ibnu Al-Attar ini muridnya Al-Imam An-Nawawi, dan juga beliau salah satu gurunya Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Tufiya sanata sab'a wa khamsastin. Atau wa khamsatin, maaf. Khamsatin, 795. Jadi beliau wafat pada tahun 795 Hijriyah di Dimashq, di kota Damaskus. Jadi beliau lahir di mana? Di Baghdad. Meninggalnya di mana? Di Damaskus. Dan dikubur di samping kuburan syekhnya, yaitu Asy-Syekh Abdul Faraj Abdul Wahid Asy-Syirazi. Al-Imam Abdul Faraj, enggak apa-apa, saya katakan tadi ini mukaddimah. Enggak apa-apa kita mengenal dan mendengar, ya. Kalau mendengar nama-nama mereka ini sudah alhamdulillah. Ya, ini sudah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa bagi kita. Pendengaran kita ini, hadirin yang dirahmati Allah, akan bersaksi di hari kiamat. Apa yang kita dengar pada hari ini? Nama-nama orang-orang yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran kita ini merasakan kelezatan pada malam hari ini. Karena kesaksiannya insyaallah di hari kiamat, kesaksian yang baik untuk kita semua. Jadi beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dikubur di samping kuburan gurunya, di samping kuburan Al-Imam Abdul Faraj, siapa? Abdul Wahid Asy-Syirazi. Kita jelaskan bahwa Al-Imam Abdul Faraj Abdul Wahid Asy-Syirazi ini beliau yang menyebar luaskan mazhab Al-Imam Ahmad di kota Damaskus di negeri Suriah atau Syria. Yang menyebarkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal di kota Damaskus di negeri Suriah adalah Al-Imam Abdul Faraj Abdul Wahid Asy-Syirazi. Dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dikubur di sampingnya, dikubur di sampingnya. Di sini ada kisah yang menarik. Ada kisah yang menarik yang dijelaskan oleh Az-Zahabi di dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Beliau menjelaskan, qala Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimashqi. Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimashqi berkata, qala haddatsani man hafara lahdan. Yang menggali, jadi penggali kubur Ibnu Rajab Al-Hanbali menceritakan kepadaku siapa dia? Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimashqi. Intinya di sini penggali kubur. Ibnu Rajab al-Hanbali menceritakan bahwa qabla an yamuta bi ayyam, sebelum Ibnu Rajab al-Hanbali meninggal dunia, beberapa hari sebelum dia meninggal dunia, qala ihfir li lahdan wa ashara ila al-buq'ati allati dufina fiha. Ibnu Rajab ini mendatangi penggali kubur itu dan meminta kepadanya untuk digalikan kuburan untuknya. Di sini samping kuburnya siapa? Al-Imam Abdul Farad Abdul Wahid Asy-Syirazi. Tolong gali di sini. Setelah digali, hafartu lahu, falamma faraqtu nazala fil qabri wa taja'a fihi fa'ajaba. Setelah digali kuburnya itu, dia turun. Al-Imam Ibnu Rajab turun ke dalam kuburnya, berbaring. Insyaallah ini pas. Cocok sesuai. Ya, fa'ajabahu. Qala hadza jayyid. Ini bagus, ini baik. Tsumma kharaja, setelah itu keluar dia. Fa wallahi ma sya'artu ba'da ayyam illa waqad utiya bihi mayyitan mahmulan fi na'shih fa wada'tuhu fi dhalika al-lahd. Beberapa hari kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali meninggal dunia. Jadi beliau dipikul, ya, jenazah beliau itu dipikul oleh jamaahnya. Mereka masuk ke dalam satu tempat. Ini penggali kubur ini tidak tahu siapa ini yang mati. Yang meninggal dunia ini siapa? Tidak tahunya siapa? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Langsung si penggali kubur berkata, ini kuburan ini. Berapa hari yang lalu sudah datang ke sini meminta kepada saya untuk digalikan untuknya kuburannya, ini kuburnya. Maka dikubur di tempat itu di samping Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Faraj Abdul Wahid Asy-Syirazi. Jadi itu firasat yang kuat, ya. Itu firasat yang kuat bagi Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwa beberapa hari kemudian beliau akan meninggal dunia. Beliau akan meninggal dunia. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hubungan mereka itu lekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Dan mereka tidak takut dengan yang namanya mati, bahkan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka cintai. Naam. Ini penjelasan sedikit, ya, riwayat hidup tentang Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, karena tidak layak, sangat tidak layak untuk kita mempelajari kitabnya, tetapi kita tidak mengetahui siapa dia, itu kewajiban, ya, itu kewajiban. Dan rata-rata cara ahli hadis seperti ini, sebelum mereka mengkaji, sebelum mereka mempelajari kitab-kitab tertentu, itu dipelajari terlebih dahulu, dikenal terlebih dahulu muallifnya yang menulis kitab itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ada manfaatnya insyaallah untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Akan kita lanjut biiznillah minggu yang akan datang, ya, Jumat keempat minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita semua at-taufiq, kemudahan untuk memuliakan bulan Muharram ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa insyaallah jawaban untuk pertanyaan ini di minggu yang akan datang. Jazakumullahu khairan.